ada di sana yang keempat, sebetulnya bukan takut. Sebetulnya tidak termasuk kategori takut, bukan khauf, tetapi lebih kepada waham. Waham itu suatu yang enggak jelas, samar, abstrak, itu waham. Ketika apa yang dia takuti itu enggak ada nyatanya, enggak ada kenyataannya, dan ya boleh dibilang fiktif atau enggak ada hakikatnya. Kalau tadi kan jelas, memang ada musuh mengintai, menginginkan celaka pada dirinya, mau menangkap, mau membalas, seperti kisah Musa alaihissalam. Nah, ini enggak ada. Enggak ada hakikatnya. Dan orang kalau tidak dibentengi dengan tauhid, kalau dirinya tidak dia bentengi dengan iman, dia akan terjajah dengan waham-waham semacam ini. Auham. Terjajah, dihantui dengan rasa takut pada sesuatu yang enggak ada kenyataannya. Enggak ada barangnya, enggak ada hakikatnya. Dan tidak sedikit, bahkan boleh dibilang banyak orang terjebak di sini. Dia bukan takut sebetulnya, waham. Karena enggak ada hakikatnya. Misalnya ngelihat bayangan ketakutan. Waduh, apa itu? Ada bayangan. Entar mendengar sesuatu mungkin ketakutan. Apa yang kamu takuti? Kalau tadi yang manusiawi kan jelas, memang ada singa di depanmu, memang ada anjing galak yang mau ngejar kamu, kamu lari ketakutan, wajar. Memang ada di depan matamu. Lah ini bayangan. Apa yang kamu takuti dari bayangan? Bisa ngapain kamu bayangan itu? Ainal uqul. Di mana akal manusia? Terjajah dan takut kepada sesuatu yang enggak ada nyatanya. Nanti dengar suara, ketakutan, apa yang kamu takuti? Ini waham. Misalnya kamu jalan di sana, barongan atau apa orang bilang, ada pohon apa pring atau bambu-bambu itu. Ya kena angin wajar dia bunyi ngek ngek atau semisal itu. Ketakutan, ngeri suara. Apanya yang ngeri? Apa yang kamu takuti dari suara ini? Bisa ngapain kamu suara ini? Lewat kuburan, takut apanya yang kamu takuti? Orang mati itu yang lebih pantas kalau sah dikatakan takut, mereka yang lebih pantas takut kepada orang yang hidup. Digali kuburnya, dicuri barang-barangnya, tidak sedikit. Maka yang semacam ini waham, yang enggak pantas untuk ditakuti, enggak wajar, hanya karena suara, hanya karena bayangan, hanya karena begitu wahamnya berkembang, syaitan terus berkelanjutan. Sepertinya, sekilas aku lihat bayangan, sepertinya ada putih-putih, mau putih, mau hijau, merah, apa yang kamu takuti? Dia bisa ngapain kamu? Mau nyekik kamu? Mau nampar kamu? Mau nusuk? Gak bisa. Gak ada hakikatnya. Lain perkara kamu dihadang, na'udzubillah misalnya. Tapi dihadang gerombolan perampok, dihadang oleh komplotan begal misalnya. Jelas ada 5 orang di depanmu. masing-masing bawa celurit, bawa pistol, turun, kasihkan uang, kalau enggak kami bunuh. Ya kamu lari takut, wajar ada di depanmu. Lah ini, waham. Enggak nyata. Dan tidak sepantasnya seorang mukmin, seorang muwahid yang bertauhid, takut kepada waham-waham yang seperti itu. Hanya orang kalau jauh dari tauhid, orang ketika jauh dari iman, jadi kecil nyalinya, jadi kerdil, takut kepada sesuatu yang gak nyata. Dan kebodohan orang-orang jahil pun mengungkung dan menjajah orang dengan hal-hal yang semacam ini. Ditakut-takuti, nanti ada acara jeritan malam, nanti ada ini suara terus apa yang ditakuti dari suara itu? Kenapa terus suruh teriak, suruh lebih ngeri dari itu sampai subuh? Apa yang kamu takuti? Iman dan tauhid mendidik diri kita untuk berjiwa besar, untuk pemberani. Takut pada suatu yang wajar, wajar. Yang memang jelas patut ditakuti. Tapi masalahnya yang bermasalah ini, yang waham-waham ini, yang enggak jelas.